Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Qawluhu fa inna sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjida. Karena sesungguhnya para sahabat tidak membangun di sekitar kuburan Nabi masjid. Khonifidina azakumullah. Sehingga tidak bisa diterima alasan beberapa orang yang berkata Masjid Nabawi pun ada kuburannya. Mengapa? Karena yang mu'tabar, yang teranggap adalah di zaman Rasulullah SAW dan di zaman para sahabat. Apakah para sahabat memasukkan kuburan Nabi dalam masjid? Tidak. Baik, itu yang menjadi contoh. Khairu ummatin ukhrijat linnas adalah para sahabat. Bahkan Nabi menyatakan khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Generasi terbaik tidak membangun masjid, memasukkan kuburan Nabi, tidak. Baik. Illa Allahumma illa ketika di zaman-zaman Turki mereka memperluas dengan simetris, mengukir dan menghiasi masjidnya dengan berbagai macam hiasan-hiasan, jadilah yang kemudian dipertahankan sampai sekarang. Bahkan seninya dipertahankan. Dalam tanda petik, sesungguhnya masjid tidak pantas untuk dihiasi. Tetapi entah wallahu ta'ala alam, penguasa di sana ingin mempertahankan seni Turki yang dulu mereka membangun dan menghiasi Masjid Nabawi dan memasukkan kuburan ke dalamnya ila akhirih. Ini wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Maka itu tidak mu'tabar. Tidak jadi hujjah. Tidak jadi dalil. Yang jadi dalil, para sahabat tidak membangun. Atau para sahabat tidak memasukkan kuburan ke dalam masjid. Fa'inna sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjida. Bahwa para sahabat tidak membangun masjid di atas kuburan. Ailamma alimu min tasdidihi fi dhalik. Yani di mana karena mereka tahu tentang kerasnya larangan Rasulullah SAW. Wa taghlidihi wa la'ni man fa'alah. Karena tahunya mereka bagaimana kerasnya larangan Rasulullah SAW dan bagaimana laknat Rasulullah SAW kepada pelakunya. Wa kullu mawdi'in qusidatis salatu fihi faqad tukhida masjida. Kemudian ucapan Syekhul Islam berikutnya, wa kullu mawdi'in, setiap tempat qusidatis salat, yang disengaja di sana dijadikan tempat salat, berarti menjadikan tempat tersebut masjid. Kaidah ini penting agar jangan dikira membangun masjid itu membangun temboknya, pondasi, bikin kubah, bikin ini, bikin, bukan itu intinya. Semua tempat yang dikhususkan sebagai tempat salat atau semua tempat yang dijadikan tempat untuk sholat, maka itu masjid. Walaupun cuma dikasih garis saja. Garis, garis, garis, garis. Ini untuk sholat. Itu masjid. Atau ada tempat tertentu dikasih batas-batas dan kemudian pakai sholat di sana. Itu pun menjadikan sebagai masjid. Saya ulangi ucapannya. Wa kullu mawdi'in qusidatus salatu fih faqad tukhida masjidan. Semua tempat yang disengaja untuk bikin salat di situ atau untuk adakan salat di situ, maka itu adalah masjid. Ai wa in lam yubna masjidun, maknanya walaupun tidak dibangun bangunan masjid di atasnya. Bal kullu mawdi'in yusalla fih, bahkan setiap tempat yang dipakai salat di sana, maka dinamakan masjid. Dalilnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi bagiku sebagai masjid, tempat untuk salat. Yang mana? Bumi seluruhnya. Yang dikecualikan hanya tiga. Maqbarah, kuburan, hammam, tempat buang hajat, tempat najis, dan enam, mabrak al-ibil. Atau atan al-ibil. Ya'ni wa in lam yuqsad bidhalik. Ya'ni, walaupun tidak meniatkan ingin bangun masjid, enggak. Cuma dia menyengaja datang ke sana untuk salat, datang sana untuk qiraah, datang sana untuk zikir, datang sana untuk beribadah, maka berarti dia menjadikan tempat tersebut sebagai masjid. Tapi saya enggak niat untuk bangun masjid. Iya, kamu enggak niat bangun masjid, tapi perbuatanmu memperlakukan tempat tersebut seperti masjid. Artinya menjadikan kuburan-kuburan tersebut selayaknya masjid. Jadi kama idza arada liman arada an yusalli fa alqaha as-salah fi dhalika al-mawdi' alladhi hanat as-salah 'indahu min ghairi an yaqsid bidhalik al-mawdi' bi khususihi fa sara bi fi'lihi as-salah fihi masjida. Sebagaimana kalau arada liman arada an yusalli, dihadapkan kepada seorang yang akan salat satu tempat. Ini dia mendapati tempat. Fauqas salah fi dzalik. Kemudian dia salat di situ. Enggak niat apa-apa, cuma karena datang waktu salat maka dia ngadakan salat. Karena hanatus salah indahu, karena memang datang waktu salat di situ. Min ghairi an yaqsid, tanpa meniatkan untuk bangun masjid di sana. Tanpa meniatkan al-mawdi'ul bikhususi. Tanpa meniatkan dalikal maudi' bi khususih. Tanpa meniatkan tempat tersebut secara khusus. Tidak. Sara bi fi'li salati fihi masjidan. Maka tempat tersebut, dengan perbuatan dia salat di situ, tempat tersebut dianggap atau disebut masjid. Tempat sujud. Tempat salat. Karena kamu salat di situ, berarti itu tempat salat. Boleh, boleh dimanapun. Kecuali kuburan. Kecuali hammam, kecuali tempat mendekamnya unta. Tiga yang dikecualikan. Di mana saja? Boleh. Karena Nabi menyatakan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku masjid, dijadikan untukku bumi sebagai masjid. Mau sholat di bawah pohon, mau sholat di tengah sawah, mau sholat di pinggir sungai, sholat di atas batu di tengah sungai, silakan. Qauluhu disebutkan dalam hadis ucapan beliau alaihi salatu wassalam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan untukku masjid, bumi sebagai masjid dan tahur. Ai fa sammal arda masjidan tajuzu salatu fi kulli buqatin minha. Makna hadis ini adalah Allah Rasulullah SAW menamakan bumi seluruhnya sebagai masjid. Boleh untuk sholat di atasnya. Fi kulli buqatin minha, di setiap jengkal atau di setiap tanah yang ada di sana, di bumi. Illa mastasna minal mawadi', kecuali tempat-tempat tertentu yang dikecualikan. Yang la tajuzu sholatu fiha, yang tidak dibolehkan sholat padanya. Kal maqbarah, seperti kuburan. Kuburan tidak diperbolehkan sholat padanya. Sholat yang ada rukuknya, sholat yang ada sujudnya, tidak boleh. Sholat sunnah ataupun sholat wajib, tidak boleh. Kecuali sholat jenazah yang gak ada rukuknya, gak ada sujudnya, boleh. Karena Nabi pernah menyolatkan seseorang yang bersih-bersih masjid di kuburannya. Qala al-Baghawi fi syarh sunnah, berkata al-Baghawi dalam syarh sunnah, arada anna ahla al-kitab lam tubah lahumus salah illa fi bi'ihim wa kanaisihim. Kata al-Baghawi rahimahullah, bahwa yang dimaukan oleh Nabi dengan kalimat tadi, bahwa kita dijadikan oleh Allah bumi untuk kita sebagai masjid, karena ahlul kitab terdahulu lam tubih, tidak diperbolehkan lahum, untuk mereka, salat kecuali fi biya'ihim wa kana'isihim. Inilah perbedaan kita dengan mereka. Di sinilah perbedaan antara kaum muslimin dengan Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani tidak boleh sholat kecuali di tempat khusus yang disebut dengan bi'ah, atau kanais, kanisah. Gereja-gereja mereka. Di rumah tidak boleh, di jalan tidak boleh, di mana saja tidak boleh. Harus di gereja-gerejanya dan di tempat-tempat khususnya saja, yang sudah ditentukan sebagai bi'ah atau kanisah. Adapun kita kaum muslimin, alhamdulillah, diberikan kemudahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan pada orang-orang sebelumku. Apa di antaranya? Yang pertama disebut, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi seluruhnya dijadikan untuk kami sebagai tempat sholat, tempat ibadah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berarti perbedaan kita dengan mereka, bahwa kita bisa sholat di mana saja, sedangkan Yahudi dan Nasrani tidak boleh kecuali di gereja mereka saja. Fa'abahallah lihadihil ummah. Allah membolehkan untuk umat ini. As-salatu haitsu kanu. Salat dimanapun dia berada. Takhfifan alaihim wa taysiran. Sebagai keringanan, sebagai kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma khassa min jami'il mawadi'. Baru kemudian dikecualikan dari semua tempat itu, beberapa tempat saja yang tidak boleh. Khassa min jami'il mawadi', dikhususkan dari semua tempat itu, al-hammam, WC, tidak boleh sholat di sana. Al-maqbarah, kuburan-kuburan, tidak boleh sholat di sana. Wal-makanin najis, tentunya hammam dengan makanin najis, tempat-tempat najis. Naam. Qala al-musannif rahimahullah, wa li Ahmad bi sanadin jayyid, dan juga riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bagus. An ibni Mas'udin marfu'an, dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu'. Inna min syirarin nas man tudrikhumus sa'atu wa hum ahya. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah yang didatangi hari kiamat dalam keadaan dia masih hidup. Sejelek-jelek manusia adalah yang didatangi hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Sebab orang-orang yang baik sudah mati dengan angin yang lembut, yang lebih harum daripada misik, lebih lembut daripada sutra. Maka angin tersebut tidak mengenai seorang pun yang memiliki keimanan, walaupun sebiji darah, kecuali akan diwafatkan dengan angin tersebut. Setelah seluruhnya orang-orang yang punya iman diwafatkan, maka tidak tersisa di bumi ini kecuali orang-orang kafir yang la yuqalu Allah Allah, tidak lagi disebut Allah Allah. Alaihim qamatil qiyamah, atas mereka lah terjadinya hari kiamat. Ini orang yang syirar nas, sejelek-jelek manusia. Yang mereka berzina di tengah jalan, orang yang lewat hanya berkata, coba kalau minggir sedikit agar tidak mengganggu orang lewat. Itu keadaannya. Berzina di tengah jalan, mereka tidak berpikir bagaimana mengingkari kemunkaran, tidak. Hanya berkata, coba kalau agak keminggir sedikit agar kami bisa lewat. Ini khonidina azakul walladina yattakiduna al-qubura masajid. Yang pertama adalah mereka yang terjelek. Yang kedua, syirarun nas, Walladzina yattakhiduna al-qubura masajid. Dan yang mengambil kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Subhanallah. Jangan salahkan kami, jangan salahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jangan salahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jangan salahkan Imam Ahmad rahimahullah. Mereka hanya meriwayatkan dengan sanadnya yang jayyid, sanad yang bagus, bahwa sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang berkata bahwa secara marfu lagi. Apa maknanya marfu? Sampai kepada Nabi. Bahwa ini ucapan Nabi SAW. Kata Nabi SAW bahwa sejelek-jelek manusia atau manusia yang paling jelek adalah yang ketika hari kiamat terjadi, mereka masih hidup. Itu syirarun nas. Yang kedua, walladzina yattakhiduna al-qubura masajid. Yaitu mereka-mereka yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang menjadikan kuburan sebagai tempat sholat, tempat dikir, tempat baca Quran, tempat berkumpul, tempat mereka mengadakan berbagai macam ibadah. Itu syiraran nas. Tapi kan ini hadisnya bukan Bukhari, bukan Muslim. Iya, sahih. Tetapi terdukung dengan hadis yang ada dalam Bukhari dan Muslim. Hadis yang mana? Hah? Masih ingat? Nah. Ketika istri Nabi sallallahu alaihi wasallam taala anha mengatakan, aku melihat di Habasyah gambar-gambar di gereja-gereja mereka. Apa kata Nabi? Ulaika idza mata fihim ar-rajul shalih banu ala qabrihi masjidan. Wasawwaru tilka suwar. Mereka itu, kalau ada orang mati yang saleh atau orang yang saleh mati, maka mereka akan jadikan kuburannya sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Dan mereka gambar-gambarnya. Apa kalimat terakhirnya? Ulaika syirarul khalqi indallah. Ulaika syirarul khalqi. Sejelek-jelek makhluk. Ulaika syirarul khalqi. Ini kan riwayat Imam Ahmad. Berarti riwayat Hambali. Terus kenapa kalau riwayat Hambali? Qanibina azza, beliau ahlul hadis. Imam Syafi'i yang merupakan gurunya beliau berkata, kalau masalah hadis, aku akan tanya pada engkau. Kalau ada hadis sahih, beritahu aku. Qanibina azza kumullah. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati beliau-beliau Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Rahimahumullah. Apalagi terdukung dalam riwayat-riwayat yang sahih. Bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan tentang mereka yang menjadikan kuburan sebagai masjid dengan kalimat syirarul khalqi, sejelek-jelek makhluk. Sedangkan dalam hadis ini disebutkan bahwa yang dikatakan manusia terjelek, pertama yang mereka masih hidup ketika hari kiamat terjadi. Itu sejelek-jelek manusia. Yang kedua disebutkan walladzina yattakhidunal al-qubura masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Demikian diriwayatkan oleh Abu Hatim dan juga Ibnu Hibban. Lihat, bukan hanya Imam Ahmad rahimahullah. Juga diriwayatkan oleh Abu Hatim dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Kita lihat syarahnya. Qauluhu inna min syirarin nas, ucapannya dikatakan di antara syirarin nas, dikasrahkan di syin, syirari, jam'u syirir, itu bentuk jamak dari syirir. Dan syirir maknanya dari kata syar, yang paling jelek. Qauluhu man tudrikuhumul sa'ah, man tudrikuhumul sa'atu, wahum ahya. Siapa yang dikenai hari kiamat dalam keadaan masih hidup, itu sejelek-jelek manusia. Karena yang punya iman walaupun sebidang darah sudah diwafatkan. Apa itu hari kiamat yang dimaksud? Ay muqaddimatiha. Yani ketika datang hari kiamat, datang tanda-tandanya. Sebab kalau kita katakan datang hari kiamat kehancuran, ya sudah enggak ada orang. Hancur, mati semua. Bukan, bukan demikian maknanya. Tetapi muqaddimatuha, ketika datang tanda-tanda hari kiamat. Khurujud dabah, keluarnya binatang yang berbicara. Tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Dan lain-lain. Wa ba'da dhalika yunfakhu fis-sur, setelah itu ditiupkan sangkakala nafkhatul faza', tiupan yang mematikan. Yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang terjelek, walladzina yattakhidunal qubura masajid, dan yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, tempat sujud, tempat salat. Hada ma'tufun ala khabar inna. Dia ma'tuf ala khabar inna. Dia ngikut dengan wawul ataf terhadap khabar inna. Maka lahu i'rabuh. Maka i'rabnya juga ngikut. I'rab khabar inna. Bagaimana kita katakan? Fi mahalli raf'in. Nah. Khabar inna mansub apa marfu'? Marfu. Kenapa di sini fi mahalin nasbin? Ala niat tikraril amil, dengan niat mengulangi. Allahu a'lam. Ai min syirarin nas, yani di antara sejelek-jelek manusia. Alladzina yattakhidun al-qubura masajid, yaitu di antara sejelek-jelek manusia adalah yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, ini menjadikan kuburan sebagai tempat salat, tempat sujud, tempat ruku. Indaha wa ilaiha, di sisinya atau menghadap kepadanya, ataupun membangun masjid di atasnya. Taqaddama fil ahadits sahihah, telah lewat hadis-hadis yang sahih. Anna hadza min amal al yahudi wan nasara. Sudah lewat pembahasannya, hadisnya, bahwa yang seperti itu merupakan perbuatan Yahudi dan Nasrani. Maka yang dimaksud oleh Nabi SAW sejelek-jelek makhluk adalah mereka, Yahudi dan Nasrani. Karena menjadikan kuburan sebagai masjid. Sehingga peringatan bagi kaum muslimin agar jangan seperti Yahudi dan Nasrani. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la'anahum ala dzalik. Dan karena Nabi pun melaknat mereka atas perbuatan mereka. Tahdhiran lil ummah, sebagai peringatan bagi umat ini. An yaf'alu ma'a nabiyyihim wa salihihim fi'l al-yahudi wan nasara. Agar jangan mereka melakukan terhadap nabi mereka, terhadap orang soleh mereka, seperti yang dilakukan Yahudi dan Nasrani. Jangan. Kamu lihat yang lebih dulu membangun kuburan siapa? Nasrani. Pernah lihat kuburan Kristen? Kuburan Nasrani. Mereka membangunnya seperti gedung-gedung. Seperti rumah. Dengan beton, dengan sekian banyak biaya. Itu mereka. Kenapa kaum muslimin ikut mereka? Maka kaum muslimin ikut mereka. Fama rafa aktsaruhum bidzalika ra'san. Bal i'taqadu anna hadzal amr qurbatun ila Allah. Ini menyedihkan. Kenapa kaum muslimin justru mengikuti Yahudi dan Nasrani membangun kuburan nabinya sebagai tempat ibadah, atau menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah? Fama rafa aktsaruhum bidzalika ra'san bal yataqadu anna hadzal amr qurbah ila Allah. Maka tidaklah salah soal kebanyakan mereka mengangkat kepalanya. Jadi tidak ada yang mau sadar, enggak ada yang mau mengindahkan. Marrafa'a bidzalika ra'san, tidak mengangkat kepalanya. Aktsaruhum, kebanyakan mereka tidak peduli. Bahkan menganggap, i'taqadu, meyakini bahwa perkara tersebut sebagai pendekatan diri kepada Allah. Semakin mereka beribadah di kuburan, semakin merasa paling soleh, paling santrinya, paling tinggi ibadahnya, paling mulia, paling dekat dengan Allah. Ajib. Padahal larangannya sudah sangat jelas dan sudah kita baca berapa pertemuan dalil-dalilnya. Sudah sekian pertemuan kita bahas masalah yang sama. Karena banyaknya dalil-dalilnya. Kita baca hadis yang pertama, hadis yang kedua, hadis yang ketiga. Kita baca aqwal ulama dari semua madhab-madhab fiqih. Dari semua imam-imam. Tetapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fama rafa'a aktharuhum bidzalika ra'san. Kebanyakan mereka tidak mengangkat kepalanya. Tidak peduli. Tidak mau mengangkat kepalanya, tidak mau mengindahkan larangan ini. Bahkan sebaliknya, i'taqadu anna hadzal amr qurbah. Bahkan meyakini bahwa perkara tersebut sebagai pendekatan diri pada Allah. Wa huwa mimma yub'iduhum. Padahal justru menjauhkan mereka dari Allah. Padahal justru yub'iduhum 'anillah. Menjauhkan dari Allah. Wa yatruduhum 'an rahmatih, menjauhkan dari rahmat. Wa maghfiratuh, menjauhkan dari maghfirahnya. Semakin murka Allah kepada mereka yang melanggar. Allah murka, Allah marah kepada mereka yang menyerupai Yahudi, menyerupai Nasrani, menyerupai musyrikin. I'tikaf di berhala-berhala mereka. Justru Allah murka. Wal ajabu ana aktsaru man yad'i al-'ilm mimman huwa min hadhihi al-ummah la yunkiruna dhalik. Lebih aneh lagi. Wal ajabu, dan sungguh aneh bahwa kebanyakan mereka-mereka yang mengaku punya ilmu, ustadznya, gurunya, kiainya, tokoh agamanya, mimman huwa min hadil ummah, yang justru termasuk umat ini, umat Islam, justru la yunkiruna dhalik, justru tidak mengingkari, malah ikut menjadi tokohnya, menjadi pendorongnya. Ini yang aneh, ini yang ajabul ujab. Kalau saja bodoh, mungkin wajar. Berarti tidak baca hadis-hadis ini. Yang bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan sepuluh. Sekian banyak riwayat. Kalau saja bukan alim, mungkin kita akan katakan maklum, mereka belum paham. Tetapi al-ajabul ujab, yang aneh, ini orang yang tahu. Bisa baca kitab kuning, bisa buka kitab hadis, biasa membaca kitabnya Ibnu Hajar dan Imam Nawawi. Biasa membaca kitab Bulughul Maram atau kitab Syarah Sahih Muslim atau kitabnya yang besar dari kitab Imam Nawawi rahimahullah. Majmu' Syarah Muhadzab, Masya Allah. Berarti dia alim, punya ilmu. Kenapa enggak mengingkari? Ini keanehan. Balrubba mastahsanuhu. Bahkan sebaliknya. Istahsanuhu, menganggap bagus. Waraghabu fi fi'lih, bahkan mendorong, membuat targhib, menyemangati untuk melakukan hal tersebut. Di sini keanehan. Dan ini berarti bukti berikutnya bahwa Islam sudah jadi asing. Islam yang benar sudah jadi asing. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing lagi. Ternyata kita saksikan sekarang keasingan Islam. Falaqad istaddat qurbatul Islam, dan sungguh telah dahsyat keasingan Islam. Wa adal ma'rufu munkaran wal munkaru ma'rufan. Sudah terbalik, yang ma'ruf dianggap munkar dan yang munkar dianggap ma'ruf. Was-sunnah bid'ah, wal-bid'ah sunnah. Yang sunnah sudah dianggap bid'ah, sedangkan yang bid'ah dianggap sunnah. Nasha'ala hadha as-saghir wa harama 'alaihi al-kabir. Yang kecil menjadi besar dengan kesalahan ini. Yang besar jadi tua, jadi renta dengan kesalahan ini. Artinya sudah berurat berakar, sudah betul-betul berpanjang waktu. Tola alaihimul amad. Yang tua jadi renta, atau yang kecil jadi besar, yang besar jadi tua, yang tua jadi renta, di atas kesalahan-kesalahan tersebut. Generasi demi generasi. Abu an jaddu, abin an jaddin, dari bapaknya, dari kakeknya, dari bapaknya kakeknya, dari bapaknya kakeknya. Seperti itu keadaannya. Sehingga ketika kamu menyatakan tidak boleh, kata Nabi, geger. Ini ajaran baru, ini agama baru, ini Wahabi, menentang masyarakat ila akhirnya. Allah Ta'ala al-istiqamah. Kita berharap pada Allah Ta'ala al-istiqamah, dan kita berharap agar Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka, dan seluruh kaum muslimin, ila tawhidi wa sunnah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.